sabi dua berdua, kita menjalin cinta baru matang. Namun nang sangsara indah kunjung nyorado menimpa kita. Usah came denai bapali yang muko bercendu kape putih nan sedang kembang cinta denai yo kau dah surat usahlah udah yo merasa kemang walau dihampe tak kira darah sokai. manangin jiko ditanyo Haro birang tauran dilahi mande pai mangale dibati mancari ayah di badan kini kau lagi aman. Jantung pada buang dadu kau latarara. Ramang maramang segala pasang dia kebuah segala pandangan. Dalamnya sanang denai batinggakan enggala abi tangi ngan datang bahagia roden nai batang nyuang tan nyuang denai kini denai Dijuluk ketinggalan sayur di ulai talinya putuhui mangkau na jatua buah katangan ditempuaknya tago mamacinya diharau angin barambui ulai dape kadiri dipandai urang yo manyam Jawa dibatehi tertuang di dalam sejarah. Cintanya kita ada jarak panisa, depa bedaan suku jo agamo, alam jadi fata morgana. Panisa depa bedaan suku jo agamo, alam jadi fata morgana. Cinta kailangan at saya. Usama nanging baibo-ibo hari lalari malam lalo lana saya. Ayah tarangi ayah mahato nama balina jo hati ayah kuika. Ragu kabake kami doakanlah bu. lah tabuang dek lah buah kain pandukung ba'ah kesanang dirantau urang ba'ah kesanang dirantau urang. Ba'ah kasanang dirantau urang.